Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, jamaah salatul maghrib rahimakumullah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan insyaAllah pembahasan kita dari kitab Imam Ahmad rahimahullah, Usulus Sunnah, dengan syarah Syekhona Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Masih di dalam bab al-iman bi'azabil qabr, beriman dengan azab kubur, siksaan kubur atau alam barzakh. Nah, setelah beliau menjelaskan perkataan al-Imam Ahmad rahimahullah, wajibnya beriman dengan azab kubur, bahwasanya umat ini akan difitnah di dalam kuburnya, yakni maksudnya akan disiksa, dan ditanya tentang iman wal Islam, ditanya tentang siapa Rabbnya dan siapa Nabinya, yaitu malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Munkar wa Nakir. Naam, untuk masuk pada alam kubur, setiap hamba yang meninggal dunia di dalam kehidupan dunia ini mesti akan didatangi oleh utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu malaikat, malaikat Munkar wa Nakir. Lalu imma kemungkinan dia mendapatkan siksaan atau dia mendapatkan nikmat, maka tergantung dengan amalan salehnya. Telah disebutkan dalil-dalil dari Asy-Syarih hafizahullah tentang siksaan kubur yang wajib kita beriman dengannya. Adapun di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Ghafir atau Mukmin pada ayat ke-46. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Api yang ditampakkan padanya pagi dan petang, yaitu kepada Fir'aun dan keluarganya dan tentaranya. Dan pada hari kiamat, masukkanlah keluarga Fir'aun kepada azab yang lebih dahsyat, yakni neraka. Menunjukkan bahwa siksaan pagi dan petang adalah siksaan di alam barzakh, alam kubur. Setelah hari kiamat nanti, dipindahkan pada siksaan yang lebih dahsyat. Naam. Adapun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bisa kita tambahkan siksaan alam kubur yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah yang menunjukkan akan siksaan kubur, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Terhadap kaum kafirin, naam, nas'alullah salam al-afiyah. La ilaha illallah. Apa pertamanya? Al-ayah. Naam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhir. Naudzubillah. Saya lupa. Naam. Di pertengahan insyaallah, mudah-mudahan anak ingat. Taib, ada kurang lebih dua di dalam Al-Quran yang para ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud adalah siksaan kubur. Di antaranya adalah Ghafir Al-Mu'min 46 dan ayat yang saya lupa membacanya. InsyaAllah mudah-mudahan di pertengahan majlis. Taib, kemudian di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disebutkan di sini yaitu di dalam hadis Bukhari Muslim tentang dua penduduk kubur yang disiksa, yang keduanya ini melakukan perbuatan yang secara zahir itu perbuatannya ringan tetapi mengandung akibat yang berat. Yang salah satunya Yamsyi bin Namimah, berjalan di muka bumi dengan melakukan namimah, atau dia adalah namam, orang yang suka menjadikan dua orang berkelahi atau bertengkar karena laporan-laporannya. Dia datang kepada si A mengatakan demikian, dia datang kepada si B mengatakan demikian, lalu kemudian si A dan si B berkelahi atau bertengkar. Orang yang seperti itu dikatakan namam, yang akan disiksa di dalam kuburnya. Wa amal akhar, adapun yang lain, yaitu la yastatir minal baul, tidak bersater dari kencingnya, yakni tidak berhati-hati dari kencingnya. Kalau dia kencing terpercik kemudian mengenai pakaiannya, lalu dia sholat sehingga dia tidak bersih dari najis, baik terhadap badannya atau pakaiannya. Nah, atau orang yang mencuci kencingnya tidak bersih, ya, atau kencing tidak mencucinya, ini juga masuk, akan mendapatkan siksaan kubur, akan mendapatkan siksaan kubur. Waalaikumsalam. Nah, demikian pula hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang mukmin yang hendak meninggal dunia. Lalu kemudian mukmin tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan Munkar dan Nakir dengan benar, yang dipersaksikan juga oleh anggota badannya, kebenaran yang diucapkan oleh lisannya. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, lalu setelahnya dia mendapatkan nikmat diluaskan kuburannya sejauh matanya memandang, diberi penerangan yang sangat terang. Nah, dan berbagai kenikmatan, diutusnya seseorang yang berwujud manusia, yang gagah, berpakaian putih, harum baunya, yaitu amalan solehnya. Yang Allah wujudkan amalan soleh itu berwujud manusia yang gagah, lalu menjadi pelayannya di alam kubur. Nah, ini kalau dia mukmin, mukmin yang saleh, mukmin yang saleh. Adapun kalau dia kafir, maka naudzubillah akan disempitkan kuburannya, kemudian gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Lalu datanglah orang yang sangat buruk rupanya, busuk baunya, yaitu amalan-amalan jeleknya, amalan-amalan kejelekannya. Naam, lalu kemudian dia disiksa dengan berbagai bentuk siksaan. Naam, yang ujungnya orang kafir ini berdoa untuk diakhirkan hari kiamat karena takut dengan siksaan yang lebih dahsyat, yaitu neraka setelah terjadinya kiamat di dunia ini. Naam. Adapun mukmin berdoa untuk segera disegerakan hari kiamat agar mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dari itu, berkumpul dengan keluarganya, yaitu di dalam syurga. Nah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Naam, ini dalil yang jelas tentang adanya siksaan kubur. Kemudian berkata Asy-Syaikh hafizahullah, wa nas'alullah as-salamata fa innahu yukhafu ala katsirin minan nas li'annahu la ya'rifu ma'na ar-risalah haqqal ma'rifah wa la ya'rif anna Muhammadan ja'a bil bayyinati wal huda wa la ya'rif ma'na la ilaha illallah wa innama wajadan nas yaquluna shay'an faqalahu. Na'am, kita memohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan karena kebanyakan manusia kita khawatirkan. Naam, tentang pemahamannya terhadap la ilaha illallah, tentang pemahamannya terhadap risalah kenabian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur nanti. Mar rabbuka wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Siapa Rabbmu, yakni tentang kalimat la ilaha illallah, konsekuensi kandungan yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, itu makna pertanyaan mar rabbuk. Apakah benar engkau mewujudkan kemurnian ibadah itu hanya kepada Allah dalam segala jenis-jenis ibadah yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah? Itu mesti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kesimpulannya akan ditanya tentang perkara akidah tauhid. Kemudian akan ditanya pula tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemahamanmu dan ikutanmu kepada Rasulullah, kepada sunnah Rasulullah? Apakah engkau menegakkan sunnah atau melakukan bid'ah? Juga akan dipertanyakan. Maka kita khawatirkan pada kebanyakan manusia, pada kebanyakan kaum muslimin, awamnya kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dan memahamkan kepada mereka kalimat tauhid la ilaha illallah, dan memahamkan kepada mereka makna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti akan ditanya oleh Allah di dalam kubur. Falyahdharil mu'min wa yatadabbar kitab Allah wal yu'iddal uddah li hadhihi al ijabah. Hendaklah mukmin mengambil peringatan dan senantiasa tadabbur kepada kitab Allah dan mempersiapkan diri dengan segala persiapan li hadhihi al ijabah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Naam. Tidak seperti sangkaan sebagian atau kebanyakan awamun nas, menyatakan mudah untuk menjawab pertanyaan mar rabbuk, siapa Rabbmu, cukup menjawab Allah. Naam, itu sangkaan. tetapi hakikatnya tidak demikian. Karena seluruh anggota badan akan mempersaksikan. Sekalipun lisanmu mengatakan Rabbku adalah Allah, ketika perbuatannya melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka akan dibatilkan oleh anggota badannya dengan menyatakan engkau dusta. Sesungguhnya engkau melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, demikian pula sekalipun dia menyatakan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi perbuatannya menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah, sebaliknya banyak melakukan bid'ah-bid'ah, juga anggota badannya akan mendustakannya bahwa engkau melakukan bid'ah-bid'ah meninggalkan sunnah Rasulullah, hingga pengakuanmu adalah kadzib, dusta. Nah, maka demikian hendaklah seorang mukmin memberikan bekal, mempersiapkan diri bekal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan tentunya berilmu akan pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang akidah, tentang sunnah Rasulullah, dan tentang dinul Islam secara umum, kemudian mengamalkannya dengan amalan saleh. Nah, itulah persiapan yang harus diwujudkan. Wa Muhammad ibnu Abdullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'nahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah telah datang kepada kita dengan membawa keterangan-keterangan petunjuk, lalu kami beriman dengannya dan kami mengikutinya. Naam, diikuti segala apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam segala cabang Islam, dalam segala perkara Islam. Yakni hadal iman mutarattabun ala ma'rifatil huda wal bayan alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa nafa'a fi hadzal imtihan asyadid. Yakni iman yang ada pada diri seseorang, yang dia membekali dirinya dengan iman tersebut, tentunya dengan mempelajari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, maka akan terwujudkan iman. Naam, iman yang menimbulkan, menghasilkan ma'rifah al-huda, yaitu mengenal petunjuk Rasulullah dan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman yang seperti ini akan memberikan manfaat di dalam kubur, di alam kubur nanti, ketika kita akan ditanya oleh Munkar wa Nakir. Naam, dalam ujian yang dahsyat, seseorang yang membekali dirinya iman yang hakiki, maka dia akan selamat dari ujian tersebut. Naam. Wa Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul innakum tuftanuna fi quburikum mithlun aw qaribun min fitnatid dajjal. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan sesungguhnya kalian akan difitnah di dalam kubur-kubur kalian seperti atau mendekati fitnahnya Dajjal. Nah, mendekati fitnahnya Dajjal. Fitnah Dajjal, ya ini fitnah di yaumul qiyamah, di akhir zaman nanti, yang membuat memfitnah seluruh manusia dalam kehidupan dunia ini, yang dia mampu menghidupkan yang mati, dia mampu menampakkan surga yang pada hakikatnya neraka, dia mampu menampakkan neraka yang pada hakikatnya surga. Naam, mampu menghidupkan yang telah mati. Semua ini adalah fitnah Dajjal. Sedikit darinya yang selamat illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membekali dirinya dengan iman tersebut dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Maka fitnah kubur demikian pula seperti atau mendekati fitnahnya Dajjal, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, maka kita butuh bekal untuk menyelamatkan diri dari ujian yang dahsyat ini. Kemudian, wa fit tashahhudi aidan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Juga dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya siksaan kubur dan wajib kita beriman dengannya adalah doa Rasulullah yang beliau ajarkan kepada umatnya pada tasyahud sebelum salam. Naam, setelah kita bertasyahud, kita berdoa, dan ini wajib, berlindung dari empat perkara sebelum salam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Min azabil qabr. Naam, yang pertama disebutkan azabul qabr. Kita berlindung kepada Allah dari siksaan kubur dan dari siksaan neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Berlindung dari empat perkara. Yang pertama azab kubur, yang kedua azab neraka, yang ketiga fitnah kehidupan, dan yang keempat fitnah kematian. Ini wajib bagi setiap muslim, orang yang salat, untuk membaca doa ini. Naam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, sehingga hukumnya wajib berlindung dari azab kubur, azab neraka, fitnah kehidupan, dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan kita telah ketahui seluruhnya, segala fitnah yang kita saksikan dalam kehidupan ini. Nah, yang paling besarnya adalah fitnah syirik dan seterusnya, fitnah dari kabair, dosa-dosa besar, fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah kematian adalah fitnah dari azab kubur, masuk pula di dalamnya. Nah, wa adillatu adzabil qabr wal barzakh katsira. Kemudian kata Syekh rahimahullah, hafizahullah, dalil-dalil tentang siksaan kubur dan atau alam barzakh ini sangat banyak. Wa minha ma dzakarnahu lakum, di antaranya apa yang telah kami sebutkan pada kalian. Wa huwa amrun tsabit, dan itu adalah perkara yang tsabit yang ahlus sunnah wajib beriman dengannya. Adapun Mu'tazilah dan orang-orang yang taklid kepada Mu'tazilah dari orang-orang yang tersesat, mereka tidak beriman dengan siksaan kubur ini. Mereka tidak beriman dengan siksaan kubur. Naam. Ikhwani fi din azzakumullah. Demikian kewajiban ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan ahlul bidah. Kemudian perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa inna hadhil ummah tuftan fi quburiha wa tus'al anil iman wal islam wa man rabbuhu wa man nabiyuhu. Sesungguhnya umat ini akan difitnah di dalam kuburannya dan akan ditanya tentang iman dan islam dan siapa robnya dan siapa nabinya, yaitu akan datang kepadanya mungkar dan nakir. Naam, lalu kemudian akan bertanya, kaifa yadkhulu munkar wa nakir fil qabr, bagaimana munkar dan nakir masuk di dalam kubur? Jawabannya, kaifa yasha Allah, sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana al-malak, juga malaikat yadkhul fil rahim, masuk di dalam rahim setiap ibu yang hamil. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya masuk ke dalam rahim, kemudian memerintahkan empat kalimat untuk menulis takdirnya, rezekinya, ajalnya, sengsara atau bahagianya dia di dunia ini. Naam, maka semua ini adalah perkara gaib yang wajib kita beriman sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Allah. Hanya Allah yang tahu bagaimana Allah memasukkan malaikatnya Munkar dan Nakir masuk ke alam kubur, dan bagaimana malaikatnya masuk ke dalam rahim setiap ibu. Naam. Wa yadkhulu fil qabr wa yas'al kaif. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir masuk ke dalam kubur bertanya, bagaimana amalan-amalannya? Naam, yu'allimuhumullahu subhanahu wa ta'ala wa akhbara bidzalik. Fama 'alaika illa al-iman wa muniratul mu'min wa naam, illa al-iman wa mizatul mu'min afdalu mazayahu annahu yu'minu bil ghaib. Itulah keistimewaannya mukmin. Mereka beriman dengan ghaib, perkara yang tidak nampak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Naam. Seafdal-afdal keistimewaan pada mereka adalah beriman dengan perkara ghaib, termasuk tentang pertanyaan Munkar wa Nakir di alam kubur, termasuk malaikat yang meniupkan roh dan bertanya empat kalimat, atau menulis empat kalimat, empat perkara terhadap setiap bayi yang ada, calon bayi yang ada di dalam rahim sang ibu. Semua ini adalah perkara gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita wajib beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam awal suratul Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Naam. Alif Lam Mim, demikian itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatu'minu bil ghaib alladzi tadhammanahu al-Qur'an wa tu'minu bil ghaib alladzi tadhammanathu sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi kallafahu Allahu bitablighi hadzal Qur'an wa bayanihi wa hadhihi min jumlatil bayanat wa hadhihi ahadits fiha tafsilul ayat allati dallat ala azabil barzakh aw an-na'im fihi. Naam. Maka engkau beriman kepada perkara yang gaib yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Engkau beriman kepada perkara yang gaib yang terkandung di dalam sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk menyampaikan Al-Qur'an ini dan menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di antara sejumlah keterangan-keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjelaskan rincian, merinci ayat-ayat tentang siksaan kubur, adanya siksaan kubur atau kenikmatan alam kubur. Nah, oleh karena itu wajib kita berpegang teguh dengan keduanya, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan secara global, maka dirinci di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siksaan kubur atau tentang kenikmatan kubur. Nah, demikian keterangan Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di dalam pelajaran ini, yakni di dalam majelis tersebut. Nah, kita baca beberapa pertanyaan di dalam halaqah atau majelis beliau ini. Pertanyaan pertama, disebutkan bahwasanya Uthira an Ibni Sirin dan Ayub As-Sakhtiani, semoga Allah merahmati keduanya, wajibnya menjauhkan diri dari ahlul bid'ah dan tidak mendengarkan bacaan Qur'annya Sebagaimana pula, bagaimanakah mendengarkan kaset-kaset ahlu bid'ah atau hizbi? Apakah kita juga meninggalkannya untuk mendengarkan kaset-kaset mereka? Nah, yakni maksudnya ahli bid'ah yang melakukan bid'ah-bid'ah atau mendakwakan bid'ah-bid'ah tersebut. Kata beliau, al-jawab hadha tahdhir ma ja'an ibn Sirin wa Ayyub as-Sakhtiyani faqat. Tahdhir yang seperti ini, peringatan yang seperti ini tidak datang dari Ibnu Sirin dan Ayyub as-Sakhtiyani saja, bahkan datang dari Allah dan Rasulnya, dari sahabat, dari tabi'in, dan para immatul Islam. Nah, ini wajibnya menjauhkan diri dari tokoh-tokoh ahli bid'ah. Nah, adapun di dalam Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering saya sebutkan. Apabila idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau engkau melihat orang-orang yang mendebat-debat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berpalinglah dari mereka hingga mereka meninggalkan pembicaraannya tersebut. Nah, ini perintah dari Allah untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang seperti ini. Ahli bid'ah adalah orang yang suka mendebat-debat. Dan ini kebiasaan mereka, ma'ruf. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Dalam hadis muqaddimah, iyyaka wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, bukan dari Imam Ibn Sirin saja, bukan pula dari Ayyub As-Sakhtiyani saja, tapi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan juga para sahabat, para tabi'in, dan para immatul Islam. Nah, orang yang melanggar Sunnah Rasulullah, bahkan yang kecil, yang dianggap kecil, juga disikapi dengan sikap yang keras dan tegas. Nah, sikap yang sering kita sebutkan, disebutkan oleh para imam, para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat Ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu, bagaimana beliau ketika menegur seseorang yang melakukan ketapel itu, menembak burung dengan kertapel kalau orang kita mengatakan, ditegur oleh sahabat Ibnu Mughaffal radhiyallahu taala anhu bahwasanya itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qadzaf. Maka dia mengatakan sesungguhnya itu tidak membutakan matanya. Tidak mematikan dan tidak membutakan matanya. Maka sahabat Ibnu Mughaffal mengatakan, wallahi aku menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah, engkau membantah dengan akalmu. Sungguh aku tidak akan mengajak engkau bicara selama-lamanya. Naam, la ukallimuka abadan. Bukan 3 hari saja, tapi selama-lamanya. Maksudnya sampai engkau bertobat. Kalau tidak bertobat, sampai mati tidak akan diajak bicara oleh sahabat Ibnu Mughaffal, karena dia meninggalkan sunnah Rasulullah dan lebih memilih akalnya di dalam permasalahan kertapel tersebut. Nah, demikian pula sikap-sikap para sahabat yang sangat banyak di dalam menjauhkan dari ahli bid'ah, mentahdir, memperingatkan umat ini dan tidak mendekatinya. Nah, di sini kata Syekh, kata penanya, ahli bid'ah wal hizbiyin, ahli bid'ah dan para hizbi, yang di sini menunjukkan wallahu alam tidak ada perbedaan bid'ah dan hizbi. Nah, ahli bid'ah adalah hizbiyun, hizbiyun adalah ahli bid'ah. Tidak sama sebagian orang-orang yang tidak faham tetapi berpura-pura faham, dan tidak punya dalil untuk membedakan antara ahli bid'ah dan antara bid'ah dengan hizbi, atau mubtadi' dengan hizbi. Nah, sama. Yang beda adalah belum tentu hizbiyah itu hizbi, dan belum tentu bid'ah itu mubtadi'. Artinya beda hukum orang yang melakukan bid'ah atau orang yang melakukan bentuk-bentuk hizbiyah, belum tentu dia dihukumi sebagai mubtadi, ahlu bid'ah atau ahlu atau hizbi. Belum tentu. Nah, itu bedanya. Artinya orang yang terjatuh dalam perkara-perkara hizbiyah, belum tentu dia mubtadi, belum tentu dia hizbi. Nah, jadi belum tentu orang yang melakukan perbuatan kufur dikatakan kafir, orangnya kafir, sama itu. Belum tentu orang yang berbuat syirik dikatakan orangnya musyrik. Nah, itu bedanya. Adapun dari sisi perbedaan bahasa atau makna istilah bid'ah dan hizbiyah, sama maknanya. Tidak ada perbedaan. Tetapi yang berbeda adalah dalam menghukumi pelakunya. Apakah dia sudah pantas menjadi ahlinya atau belum? Ahli bid'ah atau ahli hizbi? Nah, maka demikian jawaban beliau hafizahullah, bahwasanya perkara ini tidak datang kepada Ibnu Sirin dan Ayyub As-Sakhthiani saja, tetapi datang dari Al-Quran dan Sunnah dan para imam Ahlu Sunnah. Taib. Nah, memang dua tabi'in ini sangat tegas dan keras terhadap ahli bid'ah, sampai-sampai beliau Imam Ayyub As-Sakhthiani rahimahullah memerintahkan untuk menutup telinga, tidak boleh mendengarkan bacaan Al-Qur'annya para pelaku bid'ah ini, para mubtadi' ini. Kenapa? Ketika beliau ditanya, khawatir kalau engkau dengarkan dan bagus lagunya, suaranya bagus, dendangannya bagus, masuk kecintaan di dalam hatimu sehingga kemudian engkau condong kepadanya. Naam. Sehingga beliau di dalam menutup pintu seperti ini memerintahkan kepada anaknya untuk menutup, menyumbat kedua telinganya. Naam. Demikian pula Imam Ibnu Sirin, beliau menolak riwayat-riwayat para pelaku bid'ah di dalam meriwayatkan hadis. Naam, di dalam asarnya, ucapannya yang sangat ma'ruf di dalam pelajaran ilmu hadis. Naam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, hal yuqal inna ahla sunnah wal jamaah lam yakhtalifu fi usulil aqidah abada? Apakah ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak berselisih dalam perkara akidah sama sekali? Al-jawab, dijawab oleh beliau, naqul as-sahabatu makhtalafu. Naam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berselisih dalam perkara akidah. Yakni maksudnya sepakat. Akidahnya sama. Amma ahlus sunnah wal jamaah famin afadilihim man waqa'a fi ba'd al-ikhtilafat al-basitah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang utamanya mereka, sebagian terjatuh di dalam perselisihan yang ringan, yang dohirnya itu dalam perkara akidah, tetapi la tu'affir alal manhaj, tetapi tidak mempengaruhi manhaj, yakni suluk jalannya di atas Islam dan sunnah ini tidak berpengaruh, yakni tetap dia berada di atas Islam, jalan yang benar dalam berislam dan bersunnah. Seperti perselisihan yang ringan yang dimaksud seperti Islam dan iman. Apakah Islam dan iman itu sama maknanya atau berbeda maknanya? Ini memang ada perselisihan, tetapi tidak berpengaruh. Naam, tidak memberikan pengaruh dalam akidah. Ya, sekalipun yang benar bahwa Islam dan iman itu kalau disebutkan secara bersamaan berbeda maknanya. Islam adalah amalan-amalan zahir, dan iman adalah amalan-amalan batin yang tersembunyi. Kalau disebutkan secara bergandengan, bersamaan dalam satu dalil, misalnya dalam Al-Quran Allah sebutkan Islam dan iman, maka Islam berbeda maknanya, iman berbeda. Demikian pula kalau dalam hadis Rasulullah menyebutkan tentang rukun Islam, menyebutkan pula tentang rukun iman secara bergandengan dalam satu hadis, menunjukkan Islam amalan-amalan zahir, salat, zakat, puasa, haji, ucapan syahadat la ilaha illallah. Naam. Adapun iman adalah amalan-amalan batin, amalan hati, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan yaumul akhir. Semua berhubungan dengan amalan batin. Sehingga kalau disebutkan secara bergandengan beda maknanya, kalau disebutkan satu persatu maknanya sama, tidak ada perbedaan, mencakup amalan zahir dan amalan batin. Nah, jadi perselisihan yang seperti ini tidak memberikan pengaruh di dalam akidah, sekalipun dia berpendapat bahwa sama maknanya. Nah, ini memang dinukil adanya sebagian perselisihan, tetapi dianggap hal yang ringan. Kesimpulannya bahwa dalam perkara akidah tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di kalangan para salaf, tabi'in, dan setelahnya dinukil ada perselisihan, tapi perselisihan yang tidak memberikan pengaruh yang buruk di dalam akidah mereka, seperti perbedaan Islam dan iman. Nah, seperti pula pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Imam Ibnu Qayyim, naam, rahimahullah, para ulama menyebutkan bahwa salah satu dari keduanya berpendapat Al-Qur'an surga atau neraka itu tidak kekal. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga juga akan berakhir, tidak kekal. Demikian pula neraka. Maka ini adalah pendapat yang keliru dari salah satu keduanya rahimahumullah. Nah, pendapat yang keliru. Yang benar bahwa surga dan neraka adalah kekal. Nah, maka ini juga adalah perselisihan yang perselisihan yang marjuh, perselisihan yang terdapat salah satu dari keduanya marjuh, lemah dengan dalil yang jelas, sehingga tidak pantas untuk dijadikan alasan bahwasanya ulama ahlus sunnah berbeda di dalam perkara akidah. Nah, al-muhim, para sahabat Rasulullah tidak ada perbedaan di dalam perkara akidah. Satu akidah mereka. Naam, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertanyaan yang ketiga. Pada pertemuan berikutnya kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.